إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ighathatul Lahafan min makaidi syaitan atau min masaidi syaitan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang biasa kita baca pada hari Rabu. Maka pada bulan Ramadan insyaallah kita akan baca setiap sore. Sampai kita pada fasal fi anna ladzatan nazar إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا. Pasal tentang kelezatan nazar, lezatnya memandang wajah Allah SWT pada hari kiamat, itu tergantung dengan bagaimana kita berlezat-lezat di dunia dengan pengenalan terhadap Allah SWT dan kecintaannya kepada Allah SWT di dunia. Berarti berkait erat antara kelezatan memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah dengan kelezatan mengenali Allah SWT dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya di dunia ini. Qala rahimahullah, berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kama annahu la nisbata لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه وتعالى فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. قال رحمه الله, sebagaimana enggak ada bandingnya, enggak ada tandingnya kenikmatan di dalam jannah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada bandingnya kenikmatan-kenikmatan di surga kalau dibandingkan dengan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain yang lebih sederhana, enggak ada apa-apanya kenikmatan-kenikmatan di surga kalau dibandingkan dengan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dunia, fala nisbata li na'imi dunya. Demikian pula di dunia enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya segala kenikmatan-kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan kenikmatan mencintai Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan mengenali Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dalam bentuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, tenteram kepadanya. Baladzatun nazar ilaihi Subhanahu wa taala tabi'ah lima'rifatihim bihi wa mahabbatihim lah. Bahkan kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu ngikut, ngikut dengan kenikmatan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dunia. Berbanding lurus. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagaimana telah dibahas, mudah-mudahan masih ingat bahwa yang namanya kenikmatan, kenikmatan yang paling tinggi di dunia adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, rindu kepadanya. Sedangkan kecintaan atau kenikmatan yang paling tinggi di akhirat adalah dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kenikmatan-kenikmatan di surga enggak ada nilainya kalau dibandingkan dengan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun dengan dalil yang pernah kita baca juga ketika Rasulullah menyatakan bahwa idza daqala ahlul jannatil jannah wa idza daqala ahlun narin nar. Ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk jannah atau penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah katakan kepada penduduk surga, apakah semua yang aku janjikan pada kalian sudah kalian dapatkan? Mereka menjawab, sudah ya Rabb. Maukah aku tambah, kata Allah, maukah aku tambah? Maka mereka menyatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ya Allah? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Bukankah engkau telah memberikan segala apa yang kami inginkan dalam jannah? Kata Allah, maka Allah menyingkapkan tadirnya dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam riwayat itu bahwa mereka merasa nikmat dan lezat memandang wajah Allah sehingga mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Ini dalil bahwa kenikmatan memandang wajah Allah lebih tinggi daripada kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Dan mereka sampai terlupakan dengan kenikmatan-kenikmatan surga ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Allah tutup kembali tabirnya dan mereka bernikmat-nikmat dengan surga kembali sambil mereka rindu kapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan mendapatkan kesempatan lagi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula bandingannya di dunia antara kenikmatan-kenikmatan dunia dengan kenikmatan-kenikmatan iman. Kenikmatan dunia dengan berbagai macam bentuknya yang dirasakan di lidah, yang dirasakan di mata, atau yang dirasakan di telinga, atau yang dirasakan oleh kalian, oleh kita semuanya dengan panca indera kita yang kita anggap itu nikmat. Tidak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan antara kenikmatan memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah dengan kenikmatan pengenalan terhadap Allah di dunia dan kecintaan kepada Allah di dunia, ini berbanding lurus. Sangat berkait erat. Qala rahimahullahu ta'ala, fa innal ladzah tattabi'u asy-syu'ur wal mahabbah. Karena yang namanya kelezatan itu mengikut kepada apa yang disukai dan dicintai. Fa kullama kanal muhibb a'raf bil mahbub wa ashadda mahabbatan lahu kanat tilzad biqurbihi wa ru'yatihi wa wusulihi ilaihi a'zam. Kata beliau rahimahullah, karena yang namanya kelezatan berkait dengan kecintaan. Orang akan merasa lezat, akan merasa nikmat kalau dia dekat dengan yang dicintainya. Kalau dia dekat dengan apa yang disukainya. Maka setiap orang yang menyukai sesuatu dan semakin dia lebih bisa mengenali yang dicintainya, maka dia akan merasakan kenikmatan a'zam, kenikmatan lebih besar lagi. Wa ashadda mahabbatan lahu, kalau dia lebih cinta kepadanya, maka kelezatan dengan mengenalinya dan mendekatinya lebih tinggi lagi. Maka seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia akan merasakan lezatnya ketika dia mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrub, dengan beribadah kepadanya, dengan salat, dengan puasa, dengan salatul lail, qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dan dengan semua ibadah-ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah, dia merasa lezat. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Seorang yang cinta kepada Allah pasti dia akan merasa lezat ketika semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya semakin dekat di dunia dengan ibadah dan semakin dekat lagi bahkan sempat memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah. Saat itulah kenikmatan puncak bagi seorang mukmin. Kenikmatan puncak bagi mereka-mereka yang beriman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi berikutnya yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, anna al-makhluq laisa 'indahu lil-'abd naf'un wala darr wala 'ata' wala man' wala huda wala dalal wala nasr wala khudlan wala khafd wala rafa' wala 'izz wala dhul bal Allahu wahdahu huwa alladhi yamliku lahu dhalika kullih. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, bahwa makhluk tidak memiliki apapun untuk seorang hamba. Makhluk-makhluk yang ada ini, seluruhnya, enggak akan memberikan apa-apa dan tidak memiliki apa-apa bagi manusia, bagi seorang hamba. La naf'un wa la dhar, enggak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan madharat. Wa la 'ata'a wa la man', tidak bisa memberikan pemberian dan tidak pula sebaliknya menghalangi pemberian. Wala huda wala dalal, dan seluruh makhluk-makhluk tidak memiliki petunjuk bimbingan hidayah ataupun ketentuan kesesatan. Tidak bisa memberikan petunjuk, tidak pula bisa menyesatkan. Wala nasr wala khudlan, dan juga makhluk tidak memiliki kemenangan dan tidak pula memiliki kekalahan. Tidak bisa menentukan kemenangan, tidak pula bisa menentukan kekalahan. Wala khafad wala rafa', dan tidak bisa mengangkat, tidak bisa menurunkan. Tidak bisa mengangkat kemuliaan seseorang dan tidak pula bisa menjatuhkan kemuliaan seseorang. Wala 'izz wala dzul, tidak memiliki 'izzah, kemuliaan dan ketinggian, dan tidak memiliki dzul, kerendahan dan kehinaan. Yani tidak bisa memberikan 'izzah kepada siapapun dan tidak pula bisa memberikan kehinaan dan kerendahan pada siapapun. Balillah, bahkan semuanya itu milik Allah wahdahu, milik Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya. Huwa alladhi yamliku lahu dhalika kullih, dialah Allah yang memiliki seluruhnya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala macam yang ada di dunia ini. Malikal mulk, tu'til mulka man tasha', Allah subhanahu wa ta'ala malikul mulk, yang memiliki seluruh kekuasaan dan kerajaan. Tu'ti mulkahu man yasha', yang memberikan kerajaannya pada siapapun yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Yu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki ya Allah, dan engkau pula merendahkan siapa yang engkau kehendaki ya Allah. Maka Allah lah penguasa satu-satunya yang memiliki segala macam yang disebut tadi. Allah yang menentukan kemuliaan dan kerendahan. Allah yang menentukan siapa yang diberi dan siapa yang tidak diberi. Allah yang menentukan kemenangan dan juga kekalahan. Allah yang menentukan manfaat ataupun madarat. Allah pula yang menentukan segala macam petunjuk hidayah ataupun kesesatan. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Kata Allah, Allah tidak membukakan untuk manusia dari rahmatnya, yani tidaklah Allah membukakan rahmat bagi manusia kecuali tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Tidaklah Allah membukakan rahmat pada seseorang kecuali saat itu tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya dan bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak akan ada orang yang bisa melepaskannya dan memberikannya setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menahan, maka siapapun enggak akan ada yang bisa memberinya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Ikhwan fillah, 'azakumullah, Kalau sudah digambarkan demikian, dan ini aqidah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua tadi, kemuliaan dan kehinaan, yang menentukan ketinggian dan kerendahan, yang menentukan kemenangan dan kekalahan, yang menentukan manfaat ataupun mudharat, yang menentukan seorang mendapatkan petunjuk ataupun kesesatan, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau makhluk enggak ada yang memilikinya, enggak ada yang menentukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, khaliq yang menciptakan semua itu, maka niscaya semestinya seorang hamba sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti ketentramannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk enggak akan tenteram. Kenapa? Ya karena enggak memiliki. Tenang, ada fulan. Saya tanya, apakah fulan bisa menyelamatkan kamu? Bisa menentukan kamu selamat atau tidak selamat? Tentunya seorang mukmin akan menjawab, tidak. Kalau tidak, kenapa kamu tentram dengannya? Khamilina azakumullah, enggak akan mungkin seorang hamba yang mukmin tentram kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memilikinya. Allah yang memiliki ketentuan-ketentuan tadi. Khamilina azakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyatakan inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, baru kita tentram. Tetapi apakah kita mendapatkan wahyu bahwa kamu bersama Allah, kamu dalam keadaan dibela oleh Allah, tahu atau tidak tahu? Tidak bisa dipastikan. Apakah Allah membela kita, mendukung kita, atau Allah Subhanahu wa taala justru menentang kita dan murka kepada kita? Kita bisa menilai dari sisi syar'iyah. Hanya bisa menilai dari sisi yang sudah Allah gambarkan dalam Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maka kalau kamu ingin tenteram bersama Allah, jadilah orang-orang yang sabar. Inna allaha ma'alladzina taqaw wahum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang takwa dan berbuat ihsan. Kalau ingin tenteram bersama Allah dengan pembelaan dari Allah, didukung oleh Allah, maka hendaklah menjadi orang yang takwa dan menjadi orang yang ihsan. Ikhwan bin na'azukumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Kalau Allah sudah memberikan, kalau Allah sudah memberikan rahmatnya kepada seseorang, maka siapapun enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau dia sudah menjadi seorang yang sabiran, muttaqin, seorang yang sabar dan takwa, dan Allah bersamanya, Allah memberikan rahmat kepadanya, siapa yang bisa menghalanginya? Siapa yang bisa menentangnya? Dan siapa yang bisa mencabut rahmat itu dari orang tadi? La ahad. Tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Allah katakan, fala mumsika laha. Enggak akan ada yang bisa menahannya. Sebaliknya, kalau ternyata tidak menjadi orang yang sabar dan takwa, tidak menjadi orang yang ihsan, tapi menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah cabut rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat kepada orang tadi, fala mursila lahu min ba'di, maka enggak akan ada siapapun, seorang pun yang bisa memberikan rahmat kepadanya, memberikan kasih sayang kepadanya, melepaskan rahmat Allah kepadanya, enggak akan ada yang bisa kalau Allah sudah menahannya. Ikhwan bin na'azakumullah, maka dengan tauhid rububiyah ini, mengenali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki ketentraman, yang memiliki keselamatan, yang memiliki kemenangan, yang memiliki kemuliaan, maka seorang akan tentram dan nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu bidurr, dengan kejelekan-kejelekan, madarat-madarat, fala mursila lahu, maka fala kashifa lahu illa hu, maka enggak akan ada yang bisa melepaskan madarat tadi illa hu, kecuali Allah sendiri. Hanifirina azakumullah, hampir sama maknanya dengan apa yang terkandung dalam ayat sebelumnya. bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan madarat, kejelekan, kerugian, musibah, kejelekan-kejelekan, maka kata Allah, fala mursila lahu, fala kashifa lahu, enggak akan ada yang bisa melepaskan, enggak akan ada yang bisa menghilangkan madarat tadi. Allah yang menentukannya. Allah yang sudah menakdirkannya dengan kun fayakun, maka dia tertimpa madarat. Maka siapa yang bisa menyelamatkannya? Siapa yang bisa menyelamatkan dia dari azabullah? Siapa yang bisa menyelamatkan dari apa yang Allah tentukan? Enggak akan ada yang bisa kecuali Allah sendiri. Sebaliknya, wa iyuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki engkau dengan kebaikan, fala radda li fadlih, maka enggak akan ada seorang pun yang bisa menolaknya dan menghalanginya. Kalau Allah sudah kehendaki untuk memberikan kebaikan kepadamu, siapa yang bisa menghalangi kebaikan itu? Siapa yang bisa menghalangi kebaikan yang telah Allah tentukan untuknya? Khana fidina azakumullah, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Khana fidina azakumullah, maka kalau Allah sudah menghendaki seseorang dengan kebaikan, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Dan kalau Allah sudah menentukan dengan seseorang kejelekan, juga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Yusibu bihi man yasha, Allah akan menimpakan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qanifidina azakumullah, ini pun dalil berikutnya, bahwa seseorang tidak akan bisa tenteram kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya, tetapi kenyataannya, sebagian besar manusia merasa tentram dengan sesuatu yang sesungguhnya fata morgana. Fata morgana, yakni sesuatu yang semu, tidak sesungguhnya. Dia tentram dengan hartanya, dia tentram dengan fulan wa fulan, dia merasa tenang dengan ada ini, ada itu. Padahal itu semuanya dalam keadaan tidak hakiki. Kenapa tidak hakiki? Karena kalau Allah kehendaki, gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk melenyapkannya dalam satu saat. Hanya Allah ucapkan kun, jadilah maka jadilah dia. Kalau Allah timpakan musibah, sehari habis seluruhnya. Harta yang dia bangga-banggakan, harta yang menjadikan dia tentram kepadanya, tenang saya punya harta. Kalau Allah katakan dengan kun fayakun, kemudian hilang sesaat. Apakah terbakar atau tenggelam dalam bumi, ataupun apa yang Allah takdirkan sekehendaknya, maka apa yang mau dikata? Apa yang bisa dia perbuat? Hartanya tidak bisa membela, hartanya tidak bisa menolong, bahkan hartanya lenyap dengan sekaligus dengan qadha wal qadar, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang bodoh, mereka-mereka yang tidak kenal Allah, mereka yang tenteramnya kepada makhluk. Merasa nikmat, merasa lezat dengan dekat kepada makhluk. Tetapi seorang mukmin merasa nikmat dan lezat, merasa tenang dan tenteram ketika dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih. Kalau tadi berbicara tentang masalah manfaat dan madarat, kalau Allah yamsaska bidurrin, kalau Allah menyentuhkan dengan dur, dengan kejelekan-kejelekan, siapa yang bisa menghalanginya? Wa ayyuridka bi khairin, kalau menghendaki engkau dengan kebaikan, siapa yang bisa menghalanginya? Artinya dalam ayat ini terkandung bahwa milik Allah lah an-nafa' wa dhar, milik Allah lah manfaat dan madarat, milik Allah lah ketentuan kejelekan ataupun kebaikan, musibah atau keuntungan, itu milik Allah. Allah yang menentukannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka pada ayat berikutnya Allah berbicara tentang kemenangan dan kekalahan, juga milik Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, in yansurkumullah, kalau Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka enggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah sudah memenangkan kalian, menolong kalian, kata Allah, fala ghaliba lakum, enggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Yakin. Wa in yakhzulkum, sebaliknya kalau Allah rendahkan kalian, Allah jadikan kalian kalah. Faman dhal ladzi yansurukum min ba'di, maka siapa yang bisa menolongmu dan memenangkan kamu setelahnya? Kalau Allah sudah takdirkan kau kalah, kalau Allah sudah menakdirkan kalian rendah dan kalah, faman dzalladzi yansurukum min ba'di? Siapa yang bisa menolong kalian? Siapa yang bisa membela kalian? Dan siapa yang bisa memenangkan kalian? Kata Allah. Khonibidin a'azakumullah. Ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki manfaat dan madarat. Dan juga Allah memiliki kemenangan dan kekalahan. Yani memiliki dalam artian Allah lah yang menentukannya. Allah lah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau Allah berikan kemenangan pada satu kaum, maka enggak akan ada yang bisa mengalahkannya. Kalau Allah menentukan kekalahan pada kaum yang lain, maka siapa yang akan bisa memenangkannya? Qanibidina azakumullah. Allah juga berfirman dalam ayat lain. At-takhidhu min dunihi aliha. In yuridni ar-Rahman bidurrin. La tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sahib Yasin, yakni seorang nabi yang diceritakan dalam surat Yasin, menyatakan kepada mereka, kepada kaumnya, orang-orang kafir, a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahman bidurrin fala tughni anni syafa'atuhum syai'a. Apakah kalian mengharapkan aku untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian? Apakah aku akan mengambil Tuhan-Tuhan kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal, in yuridni ar-Rahman, kalau ar-Rahman, Allah menghendaki aku dengan kejelekan, la tughni syafa'atuhum syai'a, maka berhala-berhala itu enggak akan berikan, atau tidak akan bisa memberikan syafa'at, enggak akan bisa memberikan pembelaan sedikit pun. Yani penentangan seorang nabi, penentangan seorang yang saleh, mukmin, taqi, ahli tauhid, menentang kaum musyrikin yang mengajak kepada kesyirikan. Apakah aku akan menyembah tuhan-tuhan kalian? Apakah aku akan mengambil pembela-pembela dari sesembahan-sembahan kalian selain Allah? Padahal kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, apa manfaatnya berhala-berhala kalian? Kalau Allah yang Maha Rahman menghendaki aku dengan dur, la tughni syafa'atuhum syai'a, maka syafaat mereka, pembelaan mereka, berhala-berhala kalian itu enggak akan bermanfaat sedikit pun. La tughni anni syafa'atuhum syai'a, enggak akan bermanfaat bagiku syafaat mereka sedikit pun. Wa la yunqidhun, dan enggak akan bisa mereka menyelamatkan aku. Afanifidina azakumullah, enggak akan bisa menyelamatkan aku sedikit pun. Naam, sadaqa wallah, benar sekali demi Allah, bahkan digambarkan oleh Allah lemahnya berhala-berhala mereka. In yaslubhumud dubabu, kalaupun lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa yastanqidhuhu min, tidak akan bisa menyelamatkannya. Dha'ufat talib wal matlub, lemah penyembahnya, lemah yang disembahnya. Kalau lalat hingga pada mereka mengambil sesuatu yang terlalu remeh, terlalu kecil yang diambil oleh lalat itu, apakah bisa diselamatkan? Apakah bisa berhala tadi membela diri untuk jangan diambil? Tidak bisa. Lalatnya lemah, berhalanya pun lemah. Maka penyembah berhala itu lemah dan berhalanya pun lemah. Dha'ufat talib wal matlub. Wa qala ta'ala, dan juga Allah SWT berfirman, يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Ayat berikutnya berbicara tentang masalah rezeki. Siapa yang menekan rezeki? يا أيها الناس, wahai manusia, اذكروا نعمة الله عليكم, ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuquhum minas sama, apakah ada tuhan-tuhan selain Allah yang menciptakan kalian dan memberi rezeki bagi kalian dari langit dan juga dari bumi? La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Fa anna tufakun, bagaimana kalian sampai dilupakan atau dipalingkan? Khana bin na'azakumullah. Perhatikan ayat ini. Ini pun menyatakan bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu. Malikul mulk, Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin, pemilik rizki, dan Allah lah yang membagikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah tantang, wahai manusia, ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki pada kalian? Apakah ada pencipta lain? A'ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain bersama Allah? Kalau jawabannya dengan iman, la ilaha illallah. Kalau jawabannya dengan iman, enggak ada pencipta yang memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya kecuali Allah. Tidak ada pemilik segala sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang menentukan siapa mendapatkan berapa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lain. La ilaha illahu. Maka semestinya lah seorang mukmin tenteram kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat kepada Allah lebih tenteram. Semakin jauh dari Allah semakin gelisah. Semakin jauh dari ibadah kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah semakin gelisah. Demikianlah seorang mukmin merasakan lezat dengan iman, merasakan lezat dengan kenal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ. Apakah dia itu yang merupakan tentara buat kalian, yang surukum min dunir rahman, akan bisa menolong kalian dan memenangkan kalian selain Allah yang Maha Rahman? Inil kafiruna illa fi ghurur. Sungguh orang-orang kafir itu dalam keadaan terpedaya, dalam keadaan ghurur. Mereka terpedaya dengan bayangannya sendiri. Mereka merasa punya tentara, mereka merasa punya pasukan, mereka merasa punya kekuatan, sehingga mereka menyatakan kita pasti menang. Khonifidin a'azakumullah, gurur. Yani tipu daya dari syaitan, dan mereka tertipu. Syaitan menyatakan kepada pasukan-pasukan musyrikin, pasukan-pasukan kufar, menyatakan kepada mereka, fala ghaliba lakumul yawma minan nas, inni jarun lakum, kata iblis, kepada pasukan tentara musyrikin. Apa kata iblis? Fala ghaliba lakumul yawma minan nas. Hari ini kalian gak akan bisa dikalahkan oleh manusia. Inni jarun lakum, dan aku pembela buat kalian. Khana fi na'azakumullah, falamma tara al-jam'an. Tetapi ketika dua pasukan bertemu, pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin, kemana iblis? Nakasa ala aqibaihi. Iblis berpaling lari, takut. Dan mengatakan, inni akhafullah, inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Iblis melihat apa yang tidak dilihat oleh musyrikin. Iblis melihat malaikat-malaikat turun dari langit membantu kaum muslimin. Yani malaikah murdifin, malaikat yang turun berduyun-duyun, bergolombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Maka iblis lari ketakutan. Tapi musyrikin maghrur. Musyrikin maghrur, kata Allah, inil kafiruna illa fi ghurur. Sedangkan orang-orang kafir dalam keadaan ghurur, dalam keadaan terpedaya, dalam keadaan tertipu, merasa punya tentara. Kata Allah, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum, apakah yang menjadi tentara buat kalian bisa menentukan kemenangan buat kalian? Hah? Apakah tentara kalian bisa menentukan kemenangan? Ikhwan fillah na'azakumullah, harus dijawab dengan iman. Mereka musyrikin tidak bisa menjawab karena mereka tidak beriman dan mereka tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kaum mukminin akan menjawab, tidak. Tentara sebesar apapun, sehebat apapun, perlengkapan senjata selengkap apapun, secanggih apapun, tidak akan bisa menentukan kemenangan. Yang menentukan kemenangan Allah. Kadang-kadang pasukannya sedikit bisa menang. Kadang-kadang peralatannya, perlengkapan senjatanya tidak lengkap, tidak sempurna, juga bisa menang. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan kecil memenangkan, mengalahkan pasukan besar bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencemooh anggapan bodoh mereka bahwa tentara mereka bisa menentukan kemenangan. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman? Apakah tentara kalian kalian anggap bisa menentukan kemenangan buat kalian bukan Allah? Inil kafiruna illa fi ghurur. Sungguh orang kafir itu dalam keadaan tertipu, terpedaya. Amman hadzal ladzi yarzukukum? Ayat berikutnya berbicara tentang rizki dan juga apakah yang memberikan rizki pada kalian? Yani siapakah man hadzal ladzi yarzukukum in amsaka rizqa? Siapakah yang bisa memberikan rizki kepada kalian kalau Allah telah menahan rizki tersebut dari kalian? Kalau Allah sudah menentukan kalian tidak mendapatkan rizki, man yarzukukum? Amman hadzal ladzi yarzukukum? Qul inna a'udzubikumullah bal laju fi 'utuwin wa nufur. Bahkan mereka terus-menerus dalam keadaan berpaling dan terus-menerus dalam keadaan lari dari kebenaran. Fajama'a subhanahu wa ta'ala bainan nasr war rizq. Maka dalam dua ayat ini dalam surat Al-Mulk Allah mengumpulkan dua perkara, kemenangan dan rezeki. Dan dua-duanya dikatakan milik Allah semata. Yang menentukan kemenangan Allah dan yang menentukan rezeki juga Allah. Fa innal 'abda muttarrun ila man yadfa 'anhu 'aduwwahu binasrih. Karena yang namanya hamba, yang namanya seorang hamba, dia pasti butuh. Muttarrun ila man yadfa, butuh orang yang membelanya atau butuh sesuatu yang membelanya dan melindunginya dari musuh-musuhnya. Itu mesti. Dan juga seorang hamba pasti butuh bantuan untuk yajlib lahu manfa'ah birizqihi, yang bisa membantu mendapatkan manfaat dan rizki. Fala budda lahum min nasirin wa raziq. Maka seorang hamba pasti butuh dua, butuh pembela dan butuh pemberi rizki. Wallahu wahdahu huwa alladhi yansur wa yarzuq. Dan Allah lah pemberi rizki. Dan Allah jugalah yang memberikan kepadanya kemenangan dan pembelaan. Fa huwa ar-raziqu dzul quwwatil matin. Maka Allah kenalkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala raziq dzul quwwatil matin. Huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ar-razzaq pemberi rezeki, dzul quwwatil matin yang memiliki kekuatan yang kokoh. Artinya kaitannya dengan dua. Kekuatan artinya akan membela orang-orang yang dicintainya dan akan dimenangkan. Sedangkan Razzaq akan memberikan rizki. Maka apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba? Agar dia terlindung dari musuh-musuhnya dan dia mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, maka cukup baginya Allah. Cukup bagi dia Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamalihi fitnatul 'abd wa ma'rifatihi. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفع عنه غيره وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه. خلنا بنا عزكم الله ما كترمسوا كسمبرنا أن كترجسا سسارا. Min kamali fatnatil 'abd. Fatnah dengan fa artinya dari fatanah, dan fatanah adalah kecerdasan. Dan dari kesempurnaan kecerdasan seorang hamba dan juga kesempurnaan pengenalan seorang hamba kepada Allah adalah seorang hamba meyakini annahu idza massahu, bahwa dia kalau disentuh oleh Allah dengan kejelekan enggak akan ada yang bisa melepaskannya kecuali dia, kecuali Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan binikmatin, memberikan kenikmatan-kenikmatan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan rezeki seperti itu kecuali Dia. Qul inna a'udzubikumullah. Disebutkan riwayat di sini tapi riwayatnya lemah. Maka cukup dengan ayat-ayat tadi yang sangat jelas dan tegas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'iznillah." Dan mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qulibni na'azakumullah, ayat ini ketika berbicara tentang masalah sihir. Yani ketika syaitan mengajarkan sihir. Dan apakah sihir itu berpengaruh? Apakah sihir itu memberikan madarat dan kejelekan-kejelekan? Qulibni na'azakumullah, manusia terbagi dua. Golongan ifrat dan golongan tafriyut. Golongan yang berlebih-lebihan dan golongan yang berkurang-kurangan. Golongan yang menyatakan bahwa sihir itu memang berpengaruh, tetapi kemudian dia berkata, maka kita harus juga melawan sihir dengan sihir pula. Menjawab ilmu sihir dengan ilmu sihir, dan membalas atau melawan sihir dengan sihir. Lupa kalau sihir itu berpengaruh dengan izin Allah SWT, sehingga dia berpikir tidak mungkin bisa dikalahkan kecuali dengan sihir pula. Sesat dia. Sebaliknya, ada yang mengatakan dengan 180 derajat. Tidak, sihir itu tidak ada pengaruhnya. Saya tidak percaya. Bagaimana sihir tidak ada pengaruhnya? Bagaimana dengan kejadian Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya? Yang melemparkan tali temali dan kemudian menjadi ular atau terlihat seperti ular. Bagaimana dengan kejadian-kejadian yang nyata dilihat oleh sebagian kaum muslimin? Qulibna a'azakumullah, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengingkari pengaruh sihir, berarti dia telah mengingkari Quran, telah mengingkari sunnah, dan telah mengingkari kenyataan yang terjadi di mata-mata kaum muslimin, di mata-mata manusia. Yani mengingkari kenyataan yang terjadi. Kenyataannya ada pengaruhnya. Ada seorang yang tiba-tiba di perutnya ada gunting. Berarti sihir berpengaruh atau tidak berpengaruh? Berpengaruh. Tetapi ketika Allah berbicara tentang sihir, bahwa sihir itu ada, Allah katakan bahwa itu dari syaitan. Jangan dipelajari. Dan kemudian Allah katakan di ayat yang sama, "Wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idznillah," bahwa mereka enggak akan bisa memberikan madharat kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah takdirkan, Allah yang menentukan. Sehingga jangan kamu terkagum-kagum dengan kehebatan mereka. Jangan, tapi imanlah kepada Allah yang menakdirkannya, dan yakinlah kalau Allah tidak menakdirkan enggak akan jadi. Demi Allah akan gagal. Sebagaimana tantangan-tantangan para ulama kepada tukang-tukang sihir, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menantang para tukang-tukang sihir, silakan. Silakan kalian dengan ilmu kalian. Yani para ulama hanya membacakan ayat kursi. Hanya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hanya membacakan perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, mereka kelabakan, enggak bisa berbuat apa-apa. Karena jin-jin mereka yang biasa mereka suruh dalam keadaan lari, tunggang langgang, takut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanibidina azakumullah, maka tidak perlu takut kepada tukang sihir, dan tidak perlu melawan sihir dengan sihir. Cukup kamu ucapkan apa yang Allah perintahkan. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri naffatati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Allah perintahkan, qul, ucapkan. Qul a'udzu bi rabbil falaq, ucapkan aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Falaq Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dari kejelekan-kejelekan makhluk-makhluknya yang jelek. Kejahatan-kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Sampai pada kalimat terakhirnya, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan jari kejahatan para peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Siapa mereka? Semua ahli tafsir menyatakan bahwa mereka yang dimaksud adalah sahar, para tukang sihir, saharah, al-musta'wadah, para tukang-tukang sihir, an-naffatsat, para peniup-peniup, fil-uqad, di simpulan-simpulan tali, adalah tukang-tukang sihir. Dan disebutkan dalam ayat ini, min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejelekan tukang-tukang sihir yang meniup-niup di buhul-buhulnya, di simpulan-simpulan talinya. Taib, kalau diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan mereka, berarti ada atau tidak ada kejelekan mereka? Terjadi atau tidak terjadi kejelekannya? Berarti mungkin atau tidak mungkin memberikan mudarat? Kalau diperintahkan untuk berlindung, berarti mungkin akan terjadi, mungkin akan bisa memberikan madarat, mungkin akan memberikan kejelekan. Oleh karena itu berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tengah-tengah. Tahu, mengetahui bahwa sihir kadang berpengaruh, tetapi dia yakin wama hum bidarrina min ahadin illa bi'nillah, bahwa mereka enggak akan memberikan mudarat kecuali dengan takdir, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal Allah, bergantunglah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, memintalah kepada Allah, dan kemudian melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah untuk berzikir dengan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas yang dibacakan ketika pagi, ketika sore, dan ketika berbaring di malam hari. Ucapkan ayat-ayat yang merupakan mu'awwidatain, merupakan perlindungan yang Allah perintahkan. Qul, ucapkan a'udzu birabbil falaq. Qul, ucapkan a'udzu birabbin nas. Dan hendaklah kaum mukminin lebih tenteram kepada Allah daripada kepada selain Allah. Kalau diajarkan mu'awwidatain, Al-Falaq dan An-Nas, seakan-akan dia tidak mendapat apapun. Ya dari dulu tahu kalau itu. Tetapi kalau diajarkan, saya punya mantra dari fulan wa fulan, orang pinter yang terkenal, dia gembira. Di mana? Bagaimana mantranya? Ajaib wallah. Kenapa? Yang satu punya iman, maka tenteramnya kepada Allah. Yang satu tidak kenal Allah, maka tenteramnya kepada selain Allah. Diberikan segala sesuatu selain Allah tenteram. Tetapi kalau diberikan tentang Allah, ayatnya, Al-Quran, hadis, dia tetap tidak puas. Dan nanti pada yaumul qiyamah, yang akan merasakan lezat memandang wajah Allah adalah orang yang merasa bahagia, merasa gembira, merasa senang dengan ayat-ayat Allah SWT dan dengan dekat kepada Allah SWT di dunia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.